Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita mendapatkan kemudahan darinya untuk bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim di tempat ini. Masih dengan pembahasan yang sama, yakni tentang yang berkaitan dengan bab yang ke-35, kewajiban membela sunnah dan membantah yang syubhat. Pada pembahasan ini telah kita baca beberapa ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara bentuk ibadah kita kepada Allah adalah membela ajarannya, membela Al-Quran wa Sunnah, memperjuangkan agar supaya kalimat Allah itu tinggi. Kita membela kebenaran, itu bagian dari ibadah. Sebagaimana jihad fi sabilillah, itu adalah ibadah. Itu adalah difa', adalah pembelaan terhadap kemuliaan dinul Islam. Tatkala ada musuh-musuh kafirin atau musyrikin yang hendak menyerang kaum muslimin, maka diwajibkan bagi penduduk daerah tersebut yang terjadi memang permusuhan yang ada di tengah-tengah mereka dengan kaum kufar untuk mempertahankan diri, mempertahankan, membela yang hak. Nah, bentuk jihad itu bermacam-macam. Pembelaan terhadap agama itu bermacam-macam. Ada bentuknya dengan jihad menggunakan senjata. Bisayfi wa sinan. Dengan pedang dan tombak. Juga diantara bentuk jihad membela dinul Islam, membela sunnah Nabi, adalah bil hujjah wal burhan. Dengan hujjah dan dengan burhan, ilmu dan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran as-sunnah, menunjukkan kepada kebenaran dinul Islam. Dua-duanya adalah termasuk jihad fi sabilillah. Bahkan untuk di zaman sekarang ini, jihad yang paling afdol adalah dengan menyebarkan ilmu. Membela sunnah dengan menyebarkan ilmu yang hak dan membantah yang bid'ah, membantah yang batil. Menerangkan yang hak sebagai hak dan menerangkan yang batil sebagai batil. Itu bagian dari jihad fi sabilillah, bahkan lebih afdal daripada jihad dengan menggunakan apa? Senjata. Disebutkan hal itu oleh Imam Al-Muqayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, dalam Muqaddimah. Di antara yang beliau sebutkan adalah tentang kutaman ilmu dan ahlul ilmi. Di antara keutamaan ilmu dan ahlul ilmi adalah mereka memperjuangkan al-haq menghadapi musuh-musuhnya dari kalangan musyrikinya, kafirinya, munafikinya, ahlul maksiatnya, dan ahlul bid'ahnya. Lebih banyak musuhnya ya, daripada mereka-mereka yang berjihad dengan menggunakan sayfu sinan, senjata pedang dan tombak. Kalau orang yang jihad dengan senjata, musyrikun fi katsir, banyak orang yang bisa. Ya, tetapi jihad dengan ilmu, sedikit orang yang bisa. Itu orang-orang khusus. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk di antara jihad adalah menyebarkan ilmu, membela yang sunnah dan membantah yang syubhat. Maka hadirin kaum muslimin, pembahasan kita adalah sekitar itu. Dan sudah kita baca, itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang yang kepentingannya untuk pribadi sendiri. Misal seperti apa kemarin? Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah i'tikaf, ibadah qiraatul Quran. Itu baik. Tetapi kemanfaatannya, kembalinya kepada dia sendiri yang melakukannya. Adapun ketika seorang berbicara tentang al-haq sebagai al-haq dan menerangkan hujjahnya dan membantah yang bid'ah sebagai bid'ah dan menerangkan tentang kesesatannya, maka ini manfaatnya untuk dia sendiri dan juga bagi kaum muslimin agar mereka selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Sudah kita lewati ucapan-ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal sampai nomor yang berapa? Ada ingat? 493. Qala Imam Ahmad إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السكين. Sudah kami sampaikan ucapan ini berkaitan dengan seorang yang bernama Al-Imam Al-Jurjani datang kepada Imam Ahmad mengucapkan rasa beratnya untuk berbicara tentang orang ini lemah, orang ini buruk hafalannya, orang ini majhul, tidak dikenal, orang ini dhaif, orang ini wadda', kadzdzab, pemalsu hadis, pendusta, orang ini begini, orang itu begini. Kata beliau, aku berat untuk mengucapkan hal ini. Karena hal ini dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Ya? Dan akan berakibat rawi tersebut tertolak ucapannya. Dikarenakan aku mensifati dia sebagai pendusta. Pertanggungjawabannya sangat besar. Berkaitan dengan urud nas, kehormatan manusia. Tetapi mau tidak mau harus dijelaskan, dia rawi yang hafalannya jelek. Sangat mengkhawatirkan sekali kalau hafalannya jelek itu berarti tercampur dengan sesuatu yang bukan dari hadis, tercampur dengan hafalan dia, ucapan dia yang sesuatu itu tidak dari Nabi, karena hafalannya jelek. Harus disebut, diterangkan dalam rangka untuk apa? Menilai hadis itu sahih atau hadis itu dhaif, agar supaya jangan sampai ada sesuatu yang bukan ucapan Nabi dimasuk-masukkan ke dalam sabda Nabi. Maka harus diteliti rawi-rawinya, orang-orangnya. Dia ini terpercaya fiqah atau tidak. Dia ini dhabit, hafalannya kuat atau hafalannya lemah. Dia itu adil. Adil yakni orang yang betul saleh atau dia ahlul maksiat. Jangan-jangan seorang ahlul maksiat berbuat apa? Membela kemaksiatannya dengan meriwayatkan hadis yang palsu. Dan di zaman dulu terdapat para zanadiqah, kaum zindiq, kaum munafikin yang memalsukan hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka merusak dinul Islam. Ini maka harus diterangkan supaya umat selamat dari abati budaya orang tersebut. Nah, Imam Al-Jurjani mengatakan ya syuk alayya berat bagi untuk aku mengatakan si fulan begini. Maka Imam Ahmad menasihati kepada beliau, idza sakatta anta, kalau engkau yang tahu diam, wa sakattu ana, dan aku pun diam, aku tahu tapi aku diam, tidak mau menjelaskan, ya, fa kaifa ya'rifu, maka bagaimana mungkin seorang yang jahil akan mengetahui hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Karena kamu yang tahu rawi-rawinya diam. Saya yang tahu rawi-rawinya diam. Bagaimana orang yang jahil akan menilai ini hadis sahih atau dhaif? Rawinya enggak dikenal. Padahal kalau rawi itu tidak dikenal, bahasa Arabnya majhul. Majhul itu ada dua. Majhul ain, tidak dikenal orangnya ini siapa, tertolak hadisnya. Atau majhul hal, orangnya diketahui si fulan namanya, tetapi dia bagaimana? Hafalannya kuat ataukah hafalannya tertukar, yakni tercampur? Dia lemah. Kalau diketahui majhul hal, ditolak hadisnya. Dia tidak diketahui. Seorang rawi yang tidak diketahui biografinya, maka ditolak riwayat. Nah, kalau para ulama zaman dulu yang mengenal satu persatu tidak menjelaskannya, maka akan banyak riwayat yang ditolak. Alhamdulillah para ulama zaman dulu membuat kitab seperti kitab Rijal, ya, tentang orang-orang para rawi yang berjilid-jilid, yang menerangkan tentang si fulan begini, si fulan begini, si fulan terpercaya, si fulan ini diketahui, si fulan gurunya siapa saja, dia menghafalkan hadis apa saja, diketahui satu persatunya. Dan itu ilmu yang hanya dalam agama Islam saja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan dalam agama kita dengan dua hal. Adanya i'rab dan adanya sanad. Dua ini hanya ada pada din Islam. I'rab yakni mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Ini ilmu yang kuat. Ilmu ini tidak bisa dibohongi. Kedudukan dia sebagai objek atau subjek atau predikat atau dia predikatnya apa? Fi'il madi, mudhari' atau fi'il amr. Dia muthanna, mudhakar, mu'annas. Dia mufrad, jamak, jamak taksir, mu'annas. Semuanya i'rab. Sangat kuat ini. Tidak bisa orang mendustainya. Mengatakan, oh ini begini. Enggak. Diketahui dengan kuat. Sehingga agama Islam ini tidak bisa ditafsirkan semaunya. Yang kedua adanya sanad. Agama ini adanya sanad, adanya nasab. Yang mengetahui dengan itu rawi-rawi dalam setiap hadis-hadisnya. Dulu di zaman sahabat, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dulu di zaman sahabat, mereka tidak bertanya tentang sanad. Sanad itu apa, Pak? Silsilah mata rantai rawi. Si A mendengar si B. Si B mendengar sahabat, sahabat mendengar Rasul. Mata rantai yang paling pendek, yang disebut oleh para ulama dengan silsilah adz-dzahabiyah, mata rantai emas. Contohnya adalah Imam Malik mendengar dari Imam Nafi', gurunya Imam Malik. Imam Nafi' ini adalah muridnya alimah sahabat Nabi Ibnu Umar. Ini silsilah yang pendek, yang sangat kuat kesikohannya. Ibnu Umar sahabat Nabi. Nafi' muridnya Ibnu Umar. Bekas budaknya Ibnu Umar yang dimerdekakan oleh beliau. Alim kabir Nafi'. Nafi' gurunya Imam Malik. Ini namanya apa? Sanad. Falamma, dulu di zaman sahabat, antar sahabat tidak ada yang bertanya, kamu sanadnya mana? Aku mendengar Rasul. Aku mendengar Rasulullah. Aku mendengar Rasul bersabda. Aku mendengar Rasul bersabda. Sudah tidak ada lagi di antara mereka. Jadi sahabat dengan sahabat. Falamma waqa'al fitnah. Tatkala muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Bid'ah-bid'ah. Ya, kesesatan-kesesatan. Banyak munafik. Maka mereka langsung bertanya, sembulana rijalakum, sebut orang-orang kamu, sebut orang-orang yang engkau dapatkan ilmu darinya. Engkau dapat dari siapa? Sebutkan. Gurumu dapat dari siapa? Gurumu dapat dari siapa? Sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul. Itu harus, kalau tidak bisa mendatangkan sanad, tertolak riwayatnya serta merta. Mendatangkan sanad tetapi diketahui terputus. Si fulan mendengarkan dari si A. Si A mengatakan qala an fulan. Seakan-akan mendengar padahal tidak mendengar, diketahui. Ini tidak sezaman. Enggak mungkin ketemunya gurunya sudah mati sebelum dia lahir. Gimana mendengarkannya? Oh, dari kaset, betul si Kibah. Zaman dulu tidak ada. Diketahui dengan serta-merta hadis ini muqati, terputus. Kamu tidak mendengar dari si A. Kamu mesti mendengar dari orang lain. Jujur kamu. Ya, saya mendengar dari si A baru mendengar dari gurunya. Ha, ini mudallis namanya. Rawi yang mudallis suka menipu seperti ini, ditolak sanad. Tidak diterima riwayatnya. Ha, kata kaum muslimin, ilmu sanad sangat kuat. Rijalus sanad. Nah, tentunya ada pada pembahasannya tersendiri kitab tentang mustalah mustalah hadis. Yang kita sedang sampaikan di sini adalah pentingnya membahas setiap rawi demi rawi dan menyebutkan biografinya dan menyebutkan kekuatan hafalannya, kefikohannya, benar dan tidaknya. Agar supaya bisa dibedakan mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang dhaif. Paham hadirin? Penting tidak membicarakan orang dalam hal ini? Penting. Membicarakan orang dalam hal ini tidak termasuk ghibah. Tidak termasuk ghibah. Karena yang dibicarakan itu bukan maksiat yang dilakukan. Bukan perihal dosa pribadi dia yang dia lakukan. Tetapi yang dibicarakan si fulan ini su'il hifzi, hafalannya jelek. Si fulan ini muttarib, hafalannya goncang. Si fulan ini munkarul hadis, hadisnya munkar. Rawal manakir, yang meriwayatkan munkar-munkar. Atau si fulan ini kadzab, pendusta dalam bab itu. Tidak dibicarakan, oh di samping dia itu lemah hafalannya. Dia juga pernah main judi, oh, ini enggak dibicarakan, Pak. Oh dia juga pernah, enggak dibicarakan itu. Hakadah kaum muslimin. Ilmu ini sangat penting. Sehingga Imam Ahmad, kita kembali kepada ucapan beliau, kalau seandainya seorang yang alim mengetahui adanya tokoh yang sesat kemudian dia diam, maka bagaimana umat akan tahu kesesatan si fulan yang engkau ketahui? Sekali lagi menyebutkan orang, nama orang itu ketika memang maslahat dalam urusan agama itu dibenarkan, bahkan wajib tingkatan. Wajib tingkatan. Tatkala memang mengharuskan untuk diapakan? Sebutkan. Seperti dalam pembahasan tentang rawi-rawi dalam sanad hadis harus dibicarakan. Demikian pula di zaman-zaman sekarang ini, wahai kaum muslimin. Tatkala muncul tokoh-tokoh al-bid'ah yang dia merusak umat, mengajarkan kebid'ahan, mengajak kepada kesesatan, dan diketahui serta merta kesesatannya, namun umat jahil sehingga banyak orang yang terkesima dan terbawa olehnya, maka di waktu itu satu hal yang buddun lana, harus kita berbicara, menerangkan kepada umat tentang si A ini. Oh si A ini kadzab, pendusta. Si A ini mubtadi' al-bid'ah. Buktinya harus kita sertakan. Di sini kaum muslimin, berbicara tentang si A harus membawakan bukti-bukti. Jangankan berbicara tentang orang, berbicara tentang bab wudu, bab taharah, disertakan dengan ilmu, argumentasi, alasan. Air laut suci atau tidak apa? Pangkainya suci? Suci. Ya. Dalilnya, Nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang maul bahr, tentang air laut. Tahurun ma'u wa hillu maitatuh. Tahurun ma'u, bersih, suci airnya dan halal bangkainya. Bukan bangkai kambing dilemparkan ke laut kemudian, oh ini halal bangkai laut. Bukan seperti itu maksudnya, Pak. Itu ikan. Ya, gimana kalau anjing laut, Pak? Hah, itu anjing atau bukan? Bukan, itu bahasa kita saja. Ya. Bukan kalbul bahr. Ya. Anjing laut, bukan. Itu hewan laut. Yang mungkin orang karena menyerupai anjing sehingga disebut dengan anjing laut. Hadirin kaum muslimin, rahim jami'an. Apalagi berbicara tentang si A, si B, si C. Engkau akan diminta pertanggungjawaban di dunia wal akhirah. Jangan sembarangan. Sehingga kalau belum jelas mau menyampaikan orang ini sesat, tapi Anda belum jelas, jangan dulu, tahan. Nu'mar bisukut, sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, kita itu diperintahkan diam, jangan berbicara, karena perkaranya belum apa? Jelas. Hati-hati sekali ini. Ini permasalahan yang tidak selesai di dunia akan terbawa di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena adalah berkaitan dengan hak Bani Adam. Si A begini, si B begini. Hati-hati. Jangan asal ngomong, dipertanggungjawabkan. Jikalau apa yang mengucapkan benar, sampaikan hujjahmu. Alasan buktimu, oh si fulan begini begini begini. Ada data. Tetapi kalau jika ucapanmu salah, yang kau katakan si fulan begini begini ternyata tidak seperti yang kau katakan, engkau akan bertanggung jawab di dunia akhirat. Merusak nama baik orang, dituntut dan di akhirat, engkau akan menjadi orang yang muflis, yang bangkrut. Pahalamu akan diambil untuk diberikan kepada mereka-mereka yang kau tuduh dengan cara yang tidak benar. Karena itu hati-hati. Bisa dibayangkan hadirin? Ya. Tetapi kehati-hatian ini jangan sampai menyebabkan kau mandek. Saya enggak mau ngomong lah. Tapi ini batin. Mancur napa lah. Ya tidak seperti itu, Pak. Anda saatnya berbicara, berbicara. Pada saatnya belum berbicara, maka jangan berbicara. Hakadza qaul muslimin. Bisa difahami? Tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak berlebihan dan tidak pula kurang dalam pembahasan ini. Ya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk yang ke-494. Yang 92 belum dibaca kemarin. Okay? Ya, sudah diundurkan. Termasuk yang 94 dulu. Qala Abu Bakar ibn Khallad rahimahullahu ta'ala. Qultu li Yahya ibn Sa'id al-Qattar. Ama tahsha an yakuna ha'ula'i alladhina taraqta hadithahum husama'aka 'inda Allah ta'ala. Qala la an yakuna ha'ula'i husama'i أحب إلي أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. Berkata seorang bernama Abu Bakar ibn Khallad rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Yahya ibn Al-Qattan, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, aku pernah berkata kepada guru Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, ulama kibar zamannya, apakah engkau tidak takut? Pertanyaannya, amatahsya, apakah engkau tidak takut? Mereka-mereka, orang-orang yang engkau tolak hadisnya, yang engkau tinggalkan hadisnya. Ya, mengapa ditolak hadisnya? Karena beliau mengatakan rawinya lemah. Beliau mengatakan rawinya pendusta. Beliau mengatakan hadis ini saya tidak memakainya dan saya tinggalkan, saya lemahkan dikarenakan rawinya ini, sebutkan alasan-alasannya. Tidak sembarangan menolak hadis. Hadis itu ucapan Nabi. Hadisun sama dengan sabda Nabi. Bacanya apa, Pak? Hadisun pakai sa, bukan hadisun. Nah, kalau biasa kita hadis ya. Hadis yang benar. Hadithun sama dengan sabda Nabi. Tetapi sampainya kepada kita tidak langsung dari Nabi. Melalui orang. Ketika kita menolak hadis ini, riwayat ini, sabda ini, itu dituntut membuktikannya, dituntut mendatangkan alasan. Mengapa engkau tidak percaya riwayat tersebut dan kau menolaknya? Alasannya dikarenakan di dalam rawi-rawinya terdapat orang-orang yang pendusta umpamanya. Itu harus seperti itu. Gak boleh sembarangan. Meriwayatkan, menerima hadis yang lemah, itu dosa. Itu sama dengan engkau berdusta atas Nabi. Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara atasku, ya, sesuatu yang tidak aku ucapkan, berdusta atas namaku, kata-kata yang aku tidak pernah ucapkan, kau katakan ini sabda Nabi, berarti berdusta atas nama siapa? Nabi. Falyatabawwa maq'adahu, yang kau siapkan tempat dudukmu dalam api neraka. Ini kaum muslimin rahimani orang jami'an. Sehingga untuk mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda bertanggung jawab memastikan ini sabda Nabi atau bukan. Kemampuan kita lemah, maka kita sandarkan itu kepada ulama-ulama besar yang telah menyebutkan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, yang memiliki kapasitas keilmuan yang mendalam. Di zaman dulu Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Di zaman-zaman sekarang ini, beberapa waktu yang lalu, Syekh Nasiruddin Al-Albani yang sahih dan tadhifnya beliau, pensahihan dan pelemahan beliau terhadap sebuah riwayat mu'tabar, dianggap benar oleh para ulama, bukan dianggap dengan kalimat yang jelek, mu'tabar, yakni diyakini kebenarannya oleh para ulama. Sehingga ulama yang lainnya merujuk kepada kitabnya Syekh Al-Albani dalam hal menerangkan ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Kalau kita sembarangan asal meriwayatkan hadis, asal, ngerti asal Pak? Asal tapi palsu? Bukan itu. Asal ngawur, kalau Rasulullah, sanadnya apa? Nah, saya enggak perlu tahu lah yang penting kalau Rasulullah. Jangan Pak. Itu termasuk ahadul kadibain. Termasuk salah satu di antara dua pendusta atas nama Nabi. Pendusta yang pertama adalah yang mengeluarkan dan membuat riwayat palsu itu. Rawinya. Pendusta awal itu. Pendusta yang kedua adalah siapa? Engkau. Kamu. Yang membacakan riwayat tersebut padahal itu adalah lemah, palsu, tapi engkau sebutkan tanpa kau menerangkannya. Engkau tahu itu lemah, engkau tahu itu dhaif, engkau tahu itu bukan ucapan Nabi. Engkau tetap katakan, kalau Rasulullah di atas mimbar, umat menyangka itu ucapan Nabi gara-gara kamu. Maka kamu termasuk salah satu di antara dua pendusta. Hakana, bisa dipahami hadirin, yang resikonya adalah nar. Karena itu, ketika hadis itu sahih, dengan riwayat dan syarat tertentu, pernah mengetahui bahwa definisi hadis sahih, definisi hadis itu dikatakan sahih. Syaratnya ada berapa? Mattasala sanadu binaqlin adilin dhabitin min ghairi syudzudin wal illah. Ini syarat hadis sahih. Mattasala sanaduhu, sanadnya nyambung. Rawi satu dengan rawi kedua, rawi ketiga, rawi keempat sampai kepada Nabi. Rawi itu dilihat dari sisi penulis. Bukan awalnya Nabi, sahabat, kemudian penulis. Bukan. Rawi itu yang pertama penulis. Al-Imam Bukhari. Umpamanya. Al-Imam Bukhari menyebutkan, qala haddatsana fulan. Gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Imam Waqi' ibn Jarrah. Qala haddatsana, langsung, qala sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rawi demi rawi. Rawi pertama penulis kitab, rawi kedua gurunya, rawi ketiga gurunya dan kemudian sahabat. Bisa dipahami itu kaum muslimin? Ini dia. Kalau riwayatnya nyambung, kemudian rawi-rawinya adalah orang yang adil, saleh, terpercaya dan hafalannya kuat tanpa adanya syudud wal illah. Ada penyakit atau adanya keganjilan, adanya munqati' ataupun yang lainnya. Ini ada bab tersendiri. Maka itu dikatakan hadis sahih. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah keyakinan kita. Tetapi kalau itu hadis dhaif, maka itu bukan keyakinan kita dan tidak boleh kita menerimanya atau mengatakan qala Rasulullah padahal itu adalah hadis yang dhaif. Sampai sini bisa difahami hadirin? Kita kembali kepada nomor ke-494. Al-Imam Qattan, ya Yahya bin Sa'id al-Qattan, dikata ditanyalah seorang muridnya, apakah engkau tidak takut, wahai Syekh, ketika engkau meninggalkan hadis-hadisnya si A, si B, si C, engkau tolak riwayatnya mereka. Si A, saya tidak terima hadisnya. Si B, saya tinggalkan. Si C, saya tidak terima hadisnya. Apa engkau tidak takut bahwa engkau nanti di hadapan Allah akan bertemu sama rawi-rawi yang kau lemahkan tadi? Dan engkau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat engkau melemahkan si A, melemahkan si B. Yang konsekuensinya, riwayatnya tidak diterima. Apa engkau tidak takut menghadapi mereka nanti di yaumul kiamat? Qala, jawabannya al-imam Yahya bin Sa'id al-Qattan. Beliau mengatakan, la yakuna ha'ulai khusama'i. Kalau seandainya mereka-mereka tadi, rawi-rawi yang saya ketahui, dia lemah. Dia pemalsu hadis, dia pendusta, dia mudallis, dia mu'an'an, ini. Kalau mereka orang-orang ini yang aku lemahkan, yang aku tolak hadisnya, akan berjumpa nanti denganku di hadapan Allah. Mereka akan menghujatku dan meminta pertanggungjawabkan tentang ucapanku ini. Ini lebih ringan, ini bahkan lebih aku sukai daripada aku nanti berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahabu ilayya, lebih aku sukai min ayyakuna khasmi Rasulullah. Lebih aku sukai menghadapi mereka-mereka ini daripada aku berhadapan dengan Rasul. Rasul akan mengatakan kepadaku, lima hadatsa tu hadats anni haditsan qara'anahu kadhib. Akan ditanyakan kepadaku oleh Rasul, kenapa engkau meriwayatkan sebuah hadis atas namaku padahal hadis itu dusta adanya. Rasul yang akan menuntutku. Kamu tahu rawi ini lemah. Ucapannya itu tidak benar. Ucapannya itu pendusta dia. Tapi engkau tetap riwayatkan. Padahal engkau tahu dia ada pendusta. Rasul akan menjadi musuhku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan aku meriwayatkan hadis yang rawinya pendusta. Hakada. Apakah ini berkaitan dengan rawi saja? Tidak, ya kaum muslimin. Ilmu ini berkaitan dengan sampai akhir zaman. Karena kebatilan itu silih berganti pelakunya. Kebid'ahan itu silih berganti. Dulu rawi-rawi yang membawa hadis-hadis palsu. Ada kepentingan-kepentingan pemikiran yang sesat. Kebatilan itu seiring zaman maka berubah orangnya. Berubah coraknya. Maka tetap harus diberitahukan kalau dulu si fulan yang sesat, sekarang si A ini sesat, mengikuti jejaknya nenek moyang mereka dalam kesesatan. Harus kalau orang, ada orang mengatakan ilmu itu kan sanad. Ilmu yang seperti di atas itu kan sanad. Al-jarhu wa ta'dil kalau bahasa Arabnya. Mengkritik seorang rawi dan memuji seorang rawi. Menerima hadisnya seorang rawi dan menolak hadisnya seorang rawi. Ini namanya al-jarh wa ta'dil. Kata mereka, oh itu zaman dulu. Ketika ada rawi, sekarang mana ada rawi? Jadi ilmu yang seperti itu jangan diterapkan sekarang ini. Ini salah. Karena yang namanya pelaku kesesatan, pelaku kebid'ahan, pelaku penipuan, kadzab, itu akan selalu ada dari zaman ke zaman. Kalau dulu orang berdusta atas nama Nabi, dituntut mendatangkan sanad. Ketika tidak bisa, kamu pendusta. Zaman sekarang lebih parah zaman sekarang. Zaman sekarang ini orang membuat bid'ah. Betul-betul nyatanya itu bid'ah. Tidak ada ilmunya dari Nabi. Tidak ada contohnya dari Nabi. Jangan ada hadisnya. Tidak ada diketahui serta-merta. Serta-merta diketahui itu bid'ah. Tetap banyak orang yang membelanya. Dan tidak malu untuk mengajarkannya. Kalau dulu orang masih berusaha untuk berdusta, ada rawi ini, saya mendengarnya, dusta. Zaman sekarang, terang-terangan dalam berdusta dengan membuat ajaran yang tidak syar'i. Mereka lebih merusak daripada orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu berdusta satu hadis, dua hadis. Sekarang berdusta banyak. Rasul mengajarkan ini. Padahal Rasul tidak mengajarkan itu. Rasul memperingati kelahirannya. Nabi tidak pernah. Tetapi mereka mengatakan memperingati. Dalilnya apa? Pernah mendengarkan? Hah? Dalilnya Nabi berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Senin, Kamis. Itu dalam rangka untuk memperingati apa? Kelahirannya. Pinter teman. Ini datang belakangan ini sebenarnya. Comot-comot hadis supaya bisa digunakan. Supaya apa? membenarkan perbuatannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Ibadah puasa Senin dan Kamis tidak dalam rangka untuk memperingati apa? Kelahirannya beliau. Itu sebuah syariat. Adanya puasa Daud, ada puasa 3 hari dalam satu bulan, Ayyamul Bait, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ashura Tasu'a. Yang kemarin kita baru melakukannya, alhamdulillah, ada puasa puasa Al-Arafah. Itu ibadah. Apakah Nabi pernah mengatakan sendiri tentang bahwa ini dalam rangka memperingati kelahiran beliau? Kemudian diajarkan kepada para sahabat besok, ayo bawa nyanyikan, lek-lekan ngantek bengi, mengani lemper dan ya dari kaum muslimin seperti itu. Hadirin kaum muslimin, sehingga di zaman sekarang ini lebih parah kebatilan tersebar, merebak tanpa banyak orang yang tahu bahwa itu adalah sebuah apa? Kebatilan. Maka harus dibicarakan, disampaikan kepada umat bahwa hal tersebut adalah hal yang batil. Hakala kaum muslimin. Bisa difahami pembahasannya? Masih tersisa poin yang ke-495. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.